Izin bertanya, kami tidak tinggal bersama atau kami suami istri tidak tinggal bersama. Berdosakah jika suami tidak perhatian sama istrinya? Ditelepon tidak diangkat dan inbox tidak dibalas. Suami itu suka chattingan bersama mantannya. Katanya masalah anak, tetapi di luar anak juga ada kata-kata lain. Mohon nasihatnya buat suamiku dan bagaimanakah saya harus menyikapinya? Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Pertama pertanyaan saya, bagaimana seorang suami dan istri tidak tinggal bersama? Ini agak janggal. Padahal berangkat jihad saja di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dibatasi oleh Amir Mukminin. Mengapa dibatasi? Hanya berapa bulan saja, kalau tidak salah 4 bulan atau lebih, kurang lebih. Karena Amirul Mukminin mendengar seorang wanita di rumahnya mendendangkan atau membacakan syair. Syair yang menyayat hati karena ditinggal suaminya. Di antaranya ada kalimat, "Laula khaufullah lataharrakat jawanibu." Kalau saja karena bukan takut kepada Allah, niscaya ranjang ini akan bergoyang. Amirul Mukminin takut. Ini salahanku, ini kesalahanku. Maka beliau umumkan bahwa pasukan setiap sekian bulan sekali diganti. Pulang. Barakallahu fikum. Bagaimana mungkin ada seorang suami dan istri tinggal tidak bersama? Maka kalau alasannya cari makan, cari sesuap nasi, atau istilah mereka ma'isyah, maka kita ingatkan dengan riwayat yang ruwi, ya, diriwayatkan hadis yang menyatakan bahwa sebaik-baik ma'isyah adalah ma'isyah seorang di tengah keluarganya. Kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebaik-baik ma'isyah, sebaik-baik penghasilan adalah penghasilan seseorang di tengah keluarganya. Artinya tidak meninggalkan mereka, tidak safar, tidak keluar kota, apalagi berpisah sampai setahun dua tahun. Tidak dianjurkan. Barakallahu fikum. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah chattingan, walaupun menceritakan tentang anak kepada mantannya, ini akan menjadi fitnah. Kalau memang dia ingin kembali, kembalilah dengan halalan tayyibah, rujuk kembali, atau kalau sudah keluar dari masa iddahnya, maka menikah kembali, selesai. Kalau tidak, atau memang tidak bisa karena sudah talak tiga, maka putus. Jangan sering ngobrol dengannya karena dia sudah bukan lagi mahrammu, sudah bukan lagi istrimu. Barakallahu fikum. Itu nasihat saya kepada suami tadi, dan nasihat saya pada istrinya untuk sabar menghadapi suaminya dan jangan berdasarkan buruk sangka, karena engkau tidak tahu rinciannya apa yang dibicarakan atau tidak tahu apa yang dimaksud, sehingga kembalilah kepada Allah SWT dan kepada baik sangka pada suamimu. Mudah-mudahan dia akan menjadi baik untukmu, karena Nabi SAW menyatakan, fa innahu jannatuki wa naruki. Lihatlah dirimu terhadap suamimu, karena dia adalah surgamu dan nerakamu. Wallahu ta'ala alam bisawab.